mangan wakil dini kok lak salah dosa tak wong di wala takroba hati hisa jarota ojo cecek-cecek wet iki lah kok malah dipangan wae niku lak salah niku sejata sifat kesalahan niku proses dari Allah untuk memperkenalkan pemahaman Nabi Adam terhadap keluasan asma Allah. Kokit awal Allah pondawi wa 'allama Adam al asma'a kullaha. Allah wis nguruki ilmu tentang asma ning gone Adam kabeh. Lah mongko nalika ning swarga iku durung kabeh. Nalika teng swarga niku lak dereng sedaya wong swarga nggon penak tok. Cara asma ngoten Allah ngenalno tekan Nabi Adam, aku duwe asma Ar-Rahman, aku duwe asma Ar-Rahim, aku duwe asma Al-Mun'im, aku duwe asma Al-Karim sing loman, aku duwe asma Al-Jamal sing moho indah, Al-Badi, aku duwe asma sing indah-indah sing apik-apik. Tapi terus pundi carane leh ngenalno? Aku duwe asma Al-Ghafur. Karena dia lah kenal orang tahu salah. Al-Ghafur sifat Allah sing moho ngapura niku. Niku sing iso nglebone ngriku lak wong sing KTP-ne KTP salah to. Nek KTP ora salah nglebone pintu Al-Ghafur mboten mlebu. Lha At-Tawwab zat sing nampa tobat. Lha niku lek gak liwat salah mboten iso. Milah lajeng Nabi Adam kali Allah Ta'ala ngeliwat skenario nya enak iblis digodo di macem-macem akhirnya tenan keblido ngeten keblido tapi keblido ya selamat wong kadung dipilih karo Gusti Allah. Nah milah lajeng Nabi Adam nalika teng dunya dungane sing ditangisi rena wengi. Nalika turun teng bumi pertama kali sampai susah pinten-pinten atus tahun mboten pinanggih Ibu Hawa niku dungane napa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Gusti, kula sampun salah, Gusti. Kula zalim teng awak kula piyambak, Gusti. Menawi panjenengan boten ngapura kula, panjenengan boten purun melasi kula, kula rugi Gusti. Kula minal khosirin tiyang sing kerugian. Mergo napa? Wis kadung salah ora iso mlebu pintu pangapura. Padahal karcis salah niki, ibaratnya salah niki kaya karcis. Niki mungkin kali Allah Ta'ala dipersilahkan masuk teng pintu Ghafur, pintu pangapurane Allah. Jadi lek sampean salah anggepen oleh undangan. Nek lek oleh undangan engko mlebu ning parsamuane Allah tapi kursine kursi VIP tempat at-taibun. Tempate niku tempate wong sing tobat, tobat. Ngoten mulane gak wong gak oleh maido wong lak teng ngriki niki. Betul lek maido wong mergo napa? Hidup itu proses. Hidup itu proses dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang baik menjadi lebih baik. Niku proses. Lek enek wong salah aja dilokno. Wong cacing diteki ae molek. Ya sak elek-elek wong lek ora diwongno ya cek ngamuk ngene. Mulane aja melu-melu menghujat sapa-sapa. Eman-eman duwe lambe dienggo menghujat-hujat. Gitu. Timbang gue menghujat-hujat kuno, gue zikir, gue menyebut asmane Allah karuan. Wong gue menghujat ku ya ora oleh apa-apa. Upama ora menghujat ya ora rugi apa-apa. Nggih. Gantem niku teng Allah. Ngoten. Nek panjenengan paham ngoten, urip niki stabil terus. Stabil terus. Mane usaha jeblok mergo salah prediksi. Tak kira ki regane arep mundak tiba gak mundak. Ora usah bingung. Ya panjenengan wayah rugi. Ya bek menawa krana kerugian iki aku malah iso luwih sregep tahajud. Berarti oleh ku jeblok dadi wong bangkrut, iki tibake undangan arep ditimbali Allah Subhanahu wa taala. Aja pisan-pisan mbok anggap pelarian. Pelarian terus arep ngrebut meh aja. Niku penghormatan dari Allah. Nanti wali-wali niku sing kathah, tiange niku sing dosane gede-gede, tobat tenan langsung dadi wali. Terus Syekh Abu Yazid Al-Bustami niku asale perampok, begal. Nggih. Wis tobat dadi wali ulung, dadi wali kutub. Syekh Hasan Al-Basri niku asale wong sing ganteng jenenge Hasan ya. Ganteng, gagah, umpamane jaran sing apik-apik, lek ngagem-ageman mesti sing mewah-mewah. Nggih. Niku tobaté sepele. Karena ngetutno anak cewek ayu, meripate blalak-blalak. Mboten medal kene pasar ditutne mawon kalih Hasan Al-Basri. Iso mboten? Si cewek ayu niku wau tibake niki waline Gusti Allah. Terus tenggerdu mendek dicak omong-omongan. Mas, sampean niku ora isin. Wong lanang kok ngetutno wong wedok ae jane nyapa to? Aku seneng lho karo kowe, Dik. Terus ya Hasan Al-Basri, aku sowan. Enggak, sampean iso seneng karo wong wedok jane sampean senengi apane to? Enggak, aku yang bumbu lah. Emang metu kok pasar, aman metu kok pasar ya, aman ngelirik mak seret menunggui. Hatiku isok tarata apa nih dek? Meripatmu kok indah, nur masaku. Ora tahu kok aku nyawang wong wedok sing meripate kaya sampean. Tenan, meripat kok isok kaya ngono, masya Allah. Ya wes ngono aja. Entah enak dek kene aku tak mulai ngetono belanjaan nih gisek, aku tak rene neh. Mudah. Akhirnya ditau si saya itu tenggerdu. Jangan si Abidah wali wedok niki wau wangsul. Terus dungo datang Gusti Allah. Ya Allah Gusti, meripat kula meniki peparing panjenengan, titipan panjenengan. Kok pun mitnah bocah ganteng katek ketok iki bocah pinter. Tinimbangane meripat niki dadoske fitnah Gusti. Kula nyuwun dateng panjenengan mripat kula niki ajeng kula cukil, ajeng kula kirim le dateng piyambake mugi-mugi paham niki mengke mboten dadi fitnah tapi dados hidayah Gusti. Saestu. Pun budake layane wedok saking wali niki wau, layane celuk ana peso karo lengser karo taplak. Dicukil mripate kalih donga niku wau. Saestu. Terus dina apa? Jelah teng lengser ditutupi taplak. Senten pelayane dikandani, pelayan tulung iki lengser aterno ning gone kono. Terno ning gone wong ganteng ning gerdu mau. Kandhanana niki lho sing sampean senengi pun dugi. Niki lho sing sampean senengi pun dugi. Mboten paham kawitan dipikir-pikir masya Allah. Betul sakit ilam biar mbak. Arab digulai ya omae garo. Tapi jelas iki wong aneh ini. Iki lagi kekasih Allah ora iso. Akhirnya Hasan Al-Basri ini. Dalu niku ngipi. Kaya-kaya mlebu swarga niku sing nuntun bocah wedok niku. Bisa ngeten. Injing malah gulai teng kiwa tengene niku wau gerdu. Lah kompon rame teng riku tiyang ngelayat. Tibae wali wedok niku ampun sedo. Mulai nikulah Hasan Al-Basri mboten nate kepencut karo wong ayu. Akhire piyambake tobat mesu diri, didik hawa nafsune, tobat dateng Allah, wangsul dateng Allah, akhire dadi wali terkenal Hasan Al-Basri. Ngoten niku cerita soal suksese wong maksiat sing akhire dadi wali top. Niku pun mboten mboten karo-karuan termasuk teng tanah Jawa enten beranda sing jenenge Lokajaya nate mireng Loka kathek Jaya Loka niku terkenal Jaya niku menangan lho wis pol-polan to tapi niku perampok sinten Sunan Kalijaga niku bangsa pun tobat jegrek tunduk sebo teng resane Allah liwat bimbingane Sunan Bonang kok dadi wali pinunjul. Mergo napa? Mergo piyambake mboten ngetong amal, mboten ngetong dosa, sing diitung rahmate Gusti Allah. niki sik. Kadang-kadang sok kula panjenengan terus dadi wong gablek, dadi wong sembrono. Nek lali, Allah niku zat sing maha agung, perintahe kudu dijalakno. Allah niku zat sing maha agung, maha suci. Lek arep sebo nang ngersane Allah kudu suci. Jadi ojo kok terus lek ngono aku tak dosa terus, iku jenenge jarak. Nek kowe nekat nglakoni dosa terus iku jenenge ora wong diundang Gusti Allah, ning kowe jarak nganyak-nganyak wilayah pagere Allah. Wong karuan iki taman wis dipagri gak oleh didai rumpute kok mbok idak-idak nenyek sing gawe batas ya. Lha ngoten. Nek niku wajib budal sampean panjang ngejarak. Dari sing didawuhne salah. Ngoten. Salah tapi tetap arep-arep teng Allah niku salah sing ora jarak, salah sing krana pancen dorongan kemanusiaan. Wong menungso niku sok lali, sok salah, menungso niku duwe nafsu, duwe syahwat, kadang-kadang dorongan-dorongan ngoten niku di luar kontrol. Nah, dorongan sing di luar kontrol ngoten niku lho, lek pas keblowok sampean blowok salah, lha niku sampean gunakne kesalahan niku dinggih alate nyuwun ngapura dumateng Allah Subhanahu wa taala. Lan malih niku enten hikmah sing ageng. Wong sing tau dosa niku kon tak kabur serada angel. Beten. Wong niku lek apike liwat dosa dhisik, niku biasane dikongkon tak kabur angel wong dhek isin karepe dhewe kok. Halo, aku ngene-ngene iki tau dosa, ngoten iki isin. Mulane niku hikmah. Hikmah. Kadang-kadang ngeten wong niku apike ngoten niku. Nalika ndake apik, naik daun, semua ngelem. Kiwa tengene ngelem, lingkungane ngelem, masyarakate ngelem. Niku sosok lepas kontrol. Meneng-meneng enek sifat takabur sing muncul teng atine. Lah, nek wis metu sifat takabure masuk teng ancamane Allah. Mangkana fi qalbihi dzarratun minal kibri dakhala nar. Sapa wonge sing duwe sifat takabur ning atine sak awu gedene iso mlebu neraka. Ya lha ngene ta nggih. Lah niku terus kalih Gusti Allah dislametno. Piye carane nek nyelametno? Delalah. Dhe'e metu omah. Petuk bocah wayu. Jaluk tulung kon ngeterno mulai. Dulu biasa niku nggawa sopir lho kok gak nggawa sopir. Nyupir dhewe nek bocah wayu masyaallah. Bisa ngoten niku. Bocah ayu niku terus mesa-mesa mbuyang-mbuyu pas diterno mulai lah kok nyeblak-nyeblek. Ngoten terus medhun ning pom bensine Pak Arianto. Ngoten. Akhirnya doro lho. Lha iku lak Pak sing dilem-lem iki kok. Lah kok nggawa cewek. Ah wis konangan. Wartawan bisa tulis di koran cekrek cekrek cekrek, alah wes jatuh nama hamba. Wes nak pun ngoten itu gak iso takabur. Nah, disitulah sebenarnya itu salah satu alat Allah pengen ngerengkuh kanthi welas asih sing murni. Wes rene ya, wong kabeh gedhe kowe merko aku. Betul nggih. Mulane wong tetep njaluk pandonga muga-muga diparingi husnul khotimah niku lha ngoten niku. Mereka orang buat nanti saya ngerti lagi. Kadang-kadang non saya unik nanti kiai terkenal. Gara-gara kepleset di zaman Orde Baru, kepleset omongnya Katut melu tanda tangan dukung Partai Orde Baru, nanti terus langsung namanya jatuh. Ini gua ojo kesusut di pak itu di saya. Belum tentu kiai yang jatuh seperti itu jatuh selamanya. Mereka jatuh di mata makhluk belum tentu jatuh di mata Allah. Betul lagi. Sakit mawon. Mungkin Allah niku ngakak. Pancen disengaja biar Allah diusap-usap ning tengriku. Ben ora nek sing ngreken. Mergo Allah pengen omong-omongan dhewe gak nek sing ngreken. Itu perlu dipahami bahwa keluasan rahmat Allah itu tidak dibatasi oleh perkiraan akal manusia. Betul. Kata sangat wong sing kenal Gusti Allah liwat kemaksiatan. Lagi kata sangat wong sing krana ngamal apik malah terhijab gak kenal Gusti Allah niku nggih kata. Kata sangat tiyang sing asale elek bisane apik mergo ancik-ancik eleke. Ngenten wong sing jatuh namane mingkrono dhek klendran nalika ketiban apik wau lali lek apik niku saking Allah Subhanahu wa taala. Mulane niku aja dienggo pedoman, sing dienggo pedoman Allah. Wis mbuh aku mbuh elek mbuh apik jare wong akeh, mbuh elek mbuh apik jare awakku dhewe, aku ora urus, sing penting aku yakin aku iki kawulane Allah. Aku menggantung ning Allah. Karena aku sak iso-iso, sak mampu-mampu, sak gaduh-gaduh akalku, aku berusaha dadi wong apik, dene saiki ketok elek yo tak tobatan. Ngiten-ngiten dong nggih. Tegese mboten tumpang so. Jadi maksud kula ngaos sing model ngeten iki, ampun dinggo alat dinggo menfonis orang lain. Tapi dinggo alat mengoreksi diri sendiri. Tinggi ngelunggu no awak edini, ojo tudang tuding uang. Mengelak saman tudang tuding, mudah saman melok jadi Gusti Allah. Ngoten, lek saman melok tudang tuding, saman ko melok jadi Gusti Allah. Orang usah nuding. Ya wes cobalah dikomentari dhewe, awak edini, diteliti dhewe. Kira-kira aku wes kelebu sing ngelakoni perintah apa durung, kelebu sing ngindari larangan apa durung. Krono panjen tugas kuwi aku tak usaha ngono kuwi dene soal salah bener jenenge wong ku proses ya nyuwun dateng Allah Subhanahu taala. Lah nek pun jeneng nyuwun berarti wis ora gantung teng amal, nyuwun niku gantung sing teng disuwune. Mula dur enten hadis addu'a'u mukhul ibadah. Donga niku intine ibadah. Lah kok diarani inti nggih? Wong niku lek wis donga, maknane wis gak ngreken awake, dhek mung ngreken sing dijaluki. Paham ya? Lah kadang-kadang ngeten sing kebacut sok-sok niku. Lah donga iku lek klebu ngamal. Ya klono klebu ngamal ya aja gantung ning donga. Iya. Donga pancen gak kena digantungi wong donga ku pancen ya ngamal. Tapi sing dadi soal duduk dongane kok. Ya liwat donga kuwi aku kenal sing tak dongani lah ngoten. Mboten. Tapi lek cara posisi tertentu kadang-kadang enten tiyang niku sing urek mau ngamal mau donga niku ngeten. Urek mau donga niku lek cara ulama sanes sing ngarani berarti ndeke ora gunakno lambene, sok lambene nuntut kuwi. Dikeki lambe ora dienggo donga. Mergo kepasrahan. Donga nggih ngoten, donga niku perintah sing kudu dilakoni. Kangge napa? Kangge mengekspresikan, menampilkan diri bahwa saya ini hamba yang tidak bisa apa-apa. Niku hamba yang tidak bisa apa-apa. Donga kuwi gak ana apa-apane. Donga niku perintah sing kudu diselenggarake. Dene hasilé donga kuwi dudu urusan kuning urusane Gusti sing ngijabahi. Kanthi mekaten insyaallah kalau panjenengan saged nyelehke atine, saged duduk nek kedudukan kehambaane nalika ngrasa dadi kawulane Allah Subhanahu wa taala. Wekinten cekap semanten, mugi-mugi wonten guna lan manfaatipun, kirang langkung pun nyuwun agung pangapunten. Akhirul kalam, monggo kita donga sesarengan Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu radhiyallahu tabaraka anhu wa sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-khayra kullahu wa na'udzubika minasy-syarri kullihi ya man biyadihil khayru kullu. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubti'u ya mu'id ya rahim ya wadud, aghnina bihalalika an haramik wa bifadlika amman siwaka wa bi ta'atika ma'siyatika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana fa innaka khairul ghafirin.